Ya men angen-angen lamun sama sekali mboten aktivitas. Suwali yang sing gadah pengarep-arep kok dasar pengarep-arep ini yakin dumateng peparing Allah lan pancen wonten tumandang sing ditandangi. Niku mbuh tutuk napa mboten tutuk tumandange niku niku pun hasil. Hebatnya wong sakit rojak niku mboten. Mbuh tutuk mbuh ora tutuk sekali wong niku pun gelem tandang dibarengi kalih optimis harapan sing kuat dumateng rahmate Allah. Hasil mboten hasil cara hitungane menungso niku pun hasil. Contohnya kados ceritane ini kok yang sing bar mateni pendito 99 gitu. Ya mbake pun pengen tobat takok pendito sing terakhir malah digendeni. Wah mboten iso Pak sampean dosane kaken. Gregeten dipateni pisan genep 100. Akhiripun ya mbaknya pados kiai malih, pados pendito malih nyeritakne lakone niku. Sekali kiai ini dituduhi panggenan. Ini sing marahi sampean. Sampean ora iso tobat-tobat itu salah nggon jaman. Jadi sampean harus duwe bibit apik. Tapi nggone nandur keliru. Sampean wis duwe niat tobat ngono tapi wong sampean panggahne nggon sing ndorong sampean elek ngoten nggih. Terus elek wawon. Wah, sampean sak estu-estu pengin tobat, yakin panjenengan dikantuk rahmat Allah, ranten pun duwe niat sae, ning kedah enten ikhtiare sampean sak niki ngalih nggon. Moro mriko. Mriko enten kiai sing telaten ngurusi wong tobat-tobat mboten. Nah, krana pun mlaku tumandang. Tumandang delalah pengandalan tiang niki pecah. Nah, toto lahir gagal. Gitu. Toto lahir gagal durung tok sik teng tengah perjalanan. Tapi krana pun enten tumandang ini pun enten nilaine. Saluran rahmati Allah niku saged nyalur niku. Terbukti nalikane malaikat ubur-uburan. Ke malaikat sing nyatet eleke nuntut supaya niku diadili. Malaikat sing mendukung kesaenane tiyang niku niku ngalah-ngalah. Biasa lah pro oleh kontra itu ya enten pendukung ya enten sing anti anti ini gue biasa. Sahiri pun kali Allah kan ngitung, saya ini syukur syukur. Aduh di jarak antara titik gune duso, karo titik tujuan sing arep dituju sing apik ini. Aduh di gelalah ini kacak emong kacak sakilan. Luweh cedek dumateng tujuan sing sae. Lumeng goro-goro kliwat sak kilan niku mawon. Salurane rahmate Allah saged nyalur akhire Allah dawuh tak ngapura dosane. Ya. Tapi lamun enten tumandange. Betul kok tengok-tengok tenggon. Tenggon sing elek. Dadi mboten enten nilai peningkatan. Niki wong sing rojak dibarengi tumandang itu mesti enten nilai. Tasnya berhubungan kali soal rojak ya. Keterangan terakhir kalau ini sinten sing gajah penyono nek arrojak ngarep-ngarep rahmate Allah ngarep-ngarep pangapurane Allah ning terus netepi dosa niku adalah prinsip sing bener. Lek niku dianggap bener, ngene kok. Yo lek nyono mesisan. Aja mek nyono kuwi tok. Kenapa nek kasus liya kok gak mbok padang? Nek kasus liya ning dodol teng kuburan. Dodol ora ning pasar. Dodol teng kuburan itu lek cara sampean tok ning teng tauhid. Nek wayahe berarti oleh berarti. Gusti Allah ora iso ngwaringi batin wong dodol ning kuburan. Agen mawon lho. Iso pengerti terus demit-demit metu. Gua dolan terus udagangan sampean ya. Nek cara hukum akal jais keanehan wonten niku saged mawon medal. Ning nyapa kowe ora tau nyono. Kok panggah golek golek bati dodolan kok ning pasar. Gitu. Rambo yo ngono, lek pancen kowe yakin tenan rahmat Allah bakal teko senajan gone ora sak pase. Kenapa sing mbok pilih kok ming soal ngamal kok? Lek ora ngamal ning arep-arep rahmat. Ora usah dadi wong saleh ning arep-arep mlebu swarga tanpa hisab. Kok gak wani? Tengok-tengok ning omah ora usah metu golek wayah mangan anak panganan moro kok gak wani. Mesinnya itu berani mesinnya. Itu maksudnya nanti. Kalau prinsip bahwa mengharapkan ampunan dari Allah itu cukup dengan harapan saja, tanpa ada usaha meninggalkan dosa, bahkan tidak ada ikhtiar untuk berusaha memperbaiki diri, melepas diri dari dosa-dosa itu, ya hendaknya aktivitas lain juga harus disamakan. Hendaknya dodolan yang kuburan yang kau yakin oleh batin gawa korek tapi selulut yang segera kau yakin kau korek bisa muruh tapi lagi sakit ngomong ya maksudnya sakit itu kalau kemungkinan yang gusul lo kerasa lagi sakit gitu loh, tapi nyapa kau gak wani berarti ternyata keyakinanmu itu belum tahan uji belum tahan uji. Wafil hadis, nah ini dalam hadis an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu satemene Rasulullah iku kala dawuh sapa Rasulullah al-kayyisu utawa wong kang pinter tur kuat. Al-kayyisu utawa wong kang pinter tur kuat iku man wong dana kang nimbang-nimbang tur ngalahno. Nimbang-nimbang tur ngalahno sing memposisikan diri nimbang-nimbang tur ngalahno nafsahu ing nafsune man jadi keinginan penake diri niku bener-bener diempet dicegah ditimbang betul cocok apa ora karo larangan lan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dana nafsahu itu maknanya mengukur diri terhadap kesaiman sing didawuh oleh Allah dan mengukur diri seberapa kemampuan kita meninggalkan larangan Allah itu terus dihitung-hitung terus wong sing pinter pun mesti wa amulalan gelem lakoni sapa man man sing pinter mau ngamal mandangi sapa man lima krana barang bakal mati kan sausa mati. Mboten. Dadi wong niku lek pinter, niku lek ngitung mesti jangka panjang. Nggih lho. Jangka panjang. Jangka panjang niku lek isih dibatasi urip teng donya niki tok lek dereng patek panjang. Teng donya niki namung 7 taun to. Jenengan seneng niku ya kek pirang tahun nak moro-moro wis wana kok moro-moro kok ya wis untune doprak moro-moro kok ya wis duwe putu akeh lepas aku ya cek Joko kok wis diceluk mbah lah pemenang dan anaknya mbarep wedok putune mbarep wedok lah dilungkas yut lho mboten janu seneng teng dunya niku ternyata mboten. Nah, nek wong sing pinter mesti ngitunge apa yang saya lakukan sehingga sampai mati pun saya masih menikmati. Ini gue sing di nukil, disadur, dicuplik dening Bang Haji Umar Irama jaga lima sebelum yang lima. Nek wong pinter. Nah, nek wong pinter, walah, mumpung nom tak mesisan. Oh, ya iya. Tertua sitik paru-parumu jebol livermu jebol, mahmu jebol, isih enom wis entek botol-botol bir pirang-pirang kok entekno. Mun iki kober nyabu barang ae wis. Urung patek tuwek wis amblas. Itu saja hidup di dunia sama wis gak rela, apalagi wong kenyataan wong gelem gak gelem mesti mati. Ya, mati itu terputus. Sampeyan sing asale duwe kenalan lek wis mati ra iso marani kenalane. Nggih to? Sing asale duwe langganan dodolan ning pasar langganane akeh lek wis mati ya wis ora iso hubungan pek langganan. Satu-satunya yang sangat mungkin masih bisa dikenang bagi yang masih hidup adalah kebaikan-kebaikan itu sendiri. Semakin banyak manfaat yang kamu tinggalkan untuk orang sepeninggal kamu, maka semakin lama kamu hidup sebenarnya, walaupun kamu sudah mati secara fisik. Imam Ghazali sugeng tahun 500 Hijriah. Saat ini pun 1400 selipur. Jadi pun 900 tahun yang lalu. Walaupun Imam Ghazali sudah meninggal secara fisik, ning krono. Selama Imam Ghazali hidup, itu produktivitas kesolehan, produktivitas amal baik itu begitu banyak dan nilainya tak terhingga, karena yang diambil oleh Imam Ghazali adalah kebaikan-kebaikan kerohanian yang itu menjadi kebutuhan setiap orang dari masa ke masa. Maka sampai sekarang pun tinggalan Imam Ghazali tentang kitab-kitab sing apik akhlak, terus Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, macam-macam nanti saat ini saya diwaca wong kaya-kaya Imam Ghazali saya sugeng nuturi wong lain, padahal itu sudah 900 tahun yang lalu. Kitab Al-Hikam ini ya sami, kitab Al-Hikam ini sugenge sing nyarai ini mawon tahun 792 Hijriah, berarti 700 tahun yang lalu. Nanti saiki diwaca wong sing asale susah, ilang susahe. Nggih lho, diwaca kali lho sing asale ora patek tentrem, ngaji hikam malah tentrem. Lah kan berarti urip terus. Lah sing urip ora nambahi tentrem malah nyusahno. Kalah karo wong mati. Jenengan nanti ziarah Wali Songo. Karena kesolehan para wali itu, walaupun sudah meninggal beliau itu, isek ngekai modal lahan pekerjaan yang bener wong-wong sing dodol kuwi tengene sarean. Gila, gara-gara wali ini soleh saestu, bis piro ae sing kesewa gara-gara wong ziarah. Ya jelas itu bajingan, terus apa harus ziarah? Betulnya itu ziarah. Upah moto aneh untuk kau ziarah malah wong sing ngalah berkah kebajinganan ini boleh keampuan sing tidak kau rasa jahat. Semakin bertambah-tambah kejahatan. Maka orang pinter itu tidak menghitung yang sesaat sekarang ini, tapi menghitung apa yang saya lakukan sekarang ini. Sing kira-kira kena dibuat invest. Oh, bahasa dong saat ini. Dibuat kabeh saiki ning sok pukul wis aku mati pating telepok wae aku karek madu iki wong cerdas tenan. Dawuh kan Nabi ngoten wa amila lima ba'dal maut. Jadi lek mandangi napa-napa niku langsung kudu diitung sampai akibat setelah mati Nabi. Sampai akibat setelah mati. Nek dadi anak barang itu ora usah mikir jatahnya anak kulit yang dunia itu oleh kumirok ini kulit sampan pikir sampan akhirnya terjadi double pikiran, maksudnya double pikiran bocah dewi itu secara otomatis harus mikir ala dewi sampai yang melok-melok mikir dan itu jadi double pikiran. Nah, daripada bocah itu bisa mikir ya berpikir bocah dewi aku tak luar dungu ngomong nah, dan itu si jipin kan ya nek sing sampan tinggal nonton anak utuh ini namun kecerdasan yang berkaitan karo soal-soal yang sulit sekarang ini. Niku kecerdasan saya sama waris non itu ketinggalan zaman. Gila, ketinggalan zaman. Teori-teori yang bergawe zaman sampean kali zaman saat niku satu. Niku soal-soal yang berkaitan kali hidup di dunia ini itu terus berkembang, terus berpindah, terus berubah. Lek niku sampean waris non, warisan sing rupa ngelmu tentang dunia niku mboten dinggu. Tapi lek sing sampean waris niku iman, keyakinan kepada Allah, kemantepan hati dan kerohanian, kesolehan kemanusiaan, kemuliaan di hadapan Allah, itu tidak pernah kehilangan, ketinggalan zaman. Mergo sak modern-modern wong niku ternyata sih butuh sih jenenge ketentraman. Sama halnya setiap orang dari masa ke masa selalu butuh yang namanya makanan, senajan cara mangan berubah. Namun carane kok mawon. Biyen wong mangan cukup pincukan godhong jati. Ngira nggih. Nek anu kadang-kadang ya ora iso mesti usat-usat melamur. Nggih sarapan ning pinggir dalan. Si urung patek awan yang mesti suket aja nek lamure panane diusat-usat melamur terus muluk bungusan godhong jati. Ngoten mawon yo urip kok. Tapi sama nuani lo saniki. Nah, ini artinya hanya cara, tapi inti makan itu terus dibutuhkan. Begitu pula yang namanya ketentraman. Sejak dulu sampai sekarang yang namanya orang butuh ketentraman. Nah, lek saman tinggali iman, saman tinggali ilmu tentang noto hati, ilmu yang akan meningkatkan harga kerohaniannya di hadapan Allah yang itu awet sampai di akhirat, itulah sebenarnya hakikat yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Nek soal kreativitas bicara memangan itu, ini tuh setiap saat setiap zaman punya cara sendiri-sendiri ya. Zaman biyen ya segowi baru dikeduk pas langsung digolek noilen diliri sampai adem diolah alek dan itu sampai di daerah wakil di tumpangnya itu ngurung apa nek corong dan pulau mereka ngurung salang corong ini apa? Poko dan itu sampai sedino semuanya orang mambu ya orang ngintek akhir-akhir ngintek lah saat ini metu alat yang jenenge magic jet magic com ini itu namun perubahan cara makan saja dan itu tidak merubah apa saksama nek mangane magic com terus muda uang kabeh bangun terus salaman menghormati sampai oh mungkin di magic com aku sungkan masa yang ngono lanjut betul ya betul. Tapi soal keberanian melayani orang, keberanian berbaik dengan orang, enek wong repot ladenono tulungan apapun bentuknya pertolongan itu niku dari masa ke masa tetap itu yang dihormati orang. Sing marai wong dihormati ora kok mergo wong iku omahe elek apa apik enggak. Malah enek wong omahe apik ning duit tangga klengkengan metenge lesu nek ora krungu. Iku pisu tanggane ngalor ngidul ora barbar. Ternyata yang dibutuhkan bukan wah yang dikuturuti nafsu itu wah yang semu. Tapi kalau kebaikan, ketulusan, kesalehan, perbuatan baik itu akan tumbuh terus dan itu akan dikenang terus walaupun sama sudah meninggal. Nah, di situ perlu orang itu menulis sejarah diri sendiri, tidak dengan tulisan di koran, memanipulasi berita, tapi sejarah yang dicatat oleh orang yang pernah menerima jasa baik sampean. Kalau itu yang ditulis, ya akan terus menerus dikenang orang. Ning suwalike wal ajizi, wong saleh ngoten. Wong pinter ngitunge ngoten. Wal ajizu dai wong sing apes, orang yang lemah kepribadiannya. Iku man wong itaba akan nuruti sapa man nafsahu ing nafsu nemat nuruti hawa haing kesenengane nafsu. Orang lemah itu orang yang mudah sekali punya keinginan, ya aku pengen ngene, ya aku ngene juga pengen makan sate sing akeh, ya aku ngene pengen makan gulai, ya usum durian tak ngetekno durian 10, ya iya iya iya iya terus. Itu namanya orang lemah, karena dia tidak bisa menimbang ini apa manfaatnya, apa madharatnya. Kakan bulan, kakan sate, sesuai darah tinggi. Ini aku nembe tentunya. Belum lagi nanti kalau untuk nuruti kesenangan-kesenangan itu harus ringkoh, harus ngapusi, harus korupsi, harus menutup kenyataan, khianat. Jadi jadi wakil nih orang kroso makili, malah sing ngongkon makili dihapusi. Tapi dia tetap oleh bayaran, oleh duit. Terus nilai duit itu orang usah ngomong halal haramnya lah ya. Terus nilai duit yang buat tompo itu tukarnya kesalehanmu yang mana. Enak uang diwai. Terus yang diwai ini itu orang bisa membalas parah-parah itu. Ini itu uang ino atau uang mulia. Uang yang posisi ini itu gampang tunda-tunda. Iya lah diwai, tapi tidak ada imbal balik dari pawalah itu. Wong sing diwai gak iso nimbal balik ngoten niku jenenge wong ino. Mergo wong ngono gampang tunda-tunda. Tapi lek enek nilai tukar. Ya. Aku nampa duitmu 20.000. Tapi sedina iki mau botomu sak toto. Tak dadekno omahmu. Jenenge ada nilai tukar. Niku gak iso tunda-tunda, Cak. Ya tak? Nah, wong niku lek nuruti hawa nafsu nah apa kan? Pingine ngetokno iku sithik ae, tapi iso nyedot sing akeh wae. Lah niku sing iso sih. Secara hukum alam sing nrimo akeh tapi ra patek ngetokno akeh niku napa? Wong tengisor. Barang sing tengisor niku mboten iso mancur, ning iso ora mancur. Ning iso ya mesti kepancuran. Nggih. Lah, kepancuran niki akhire sampean dadi wong iso terus. Tapi soalnya lek sampean mau mancur, berarti posisi sampean selalu di atas. Itulah kemuliaan. Untuk punya keberanian kemuliaan itu, niku lek gak wong kulino ngempet nafsu mboten iso. Wong ajis, wong asor, wong lemah. Wong lemah ini wong sing nuruti kesenengane nafsu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Wa tamanna lan ngarep-arep sapa man 'ala Allahi ing ngatasé Gusti Allah ngarep-arep al-amaniya ing kira-kira lamunan-lamunan. Gak duwe ngamal blas tapi pengen oleh ganjaran, dosane dilakoni terus ning pengen oleh pangapura. Iku jenenge wong lemah. Wakala lan jawab sapa Al-Hasani Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala inna qauman satemene qaum iku al-had wis nggawe lena wis lena hum ing kaum apa sing dadekno lena amanul maghfirati ngamun oleh pangapurane Allah. Orang hanya ngangen-ngangen lamunan sing sok-sok niku bahasane diperbesar menjadi keyakinan. Mboten mboten ngamale lho. Mboten gak enek ngamale dhek mek nglamun tapi lek ngomong niku aku yakin aku iki dhewe ora bisa kok. Ngene-ngene ritek aku dhewe ora bisa. Wong aku iki yo termasuk makhluke Allah. Nah aku makhluke Allah. Berarti aku yo klebu ning gone suwiji-wiji. Lah napa sing jenenge suwiji-wiji kuwi kabeh diwelasi Allah. Wong wa rahmatullahi wasi'at kulla syai. Rahmate Allah kuwi iso ngadai sembarang kalir. Lah aku klebu diadai ngono kuwi. Nah, terus yo bae mboten ngamal blas. orang amal detek harus diajari artinya apa. Niku jenenge alahat hum amanul maghfirah. Dia terlena karena dia punya lamunan-lamunan tentang ampunan Allah. Sampai hatta kharaju sehingga padha metu sapa kau minat dunia saking dunia tegese mati. Tapi walai salan orang-orang iku lahum kedua kaum apa hasanatun keabian. Sampai dia keluar dari dunia ini catatan baik satu pun gak pernah ada. Malah kadang-kadang nek dilokne ngono salah ku apa? Lha kok iso muni salah ku apa? Lah gak rumangsa. Mulak jujur lho ngono. Lha kok sing salah Gusti Allahmu ngono? Oh, jadi ngono ya. Jadi sampeyan ya genteng. Nang akhirat dilebokne neraka. Salah kula apa Gusti? Ya aku pengen nyegrono kowe neraka. Ya wong kalaku ngono ora apa. Ya kula ngucap sapa hadirin salah siji ne kau. Alasan mereka mengapa kok sampai punya begitu yakin padahal baru tingkat lamunan tapi koyok-koyok wis yakin. Padahal modal untuk mendapatkan maghfirah itu sama sekali dia enggak punya. Ya baik enggak ada alasan uksidun dhanna bi rabbi. Uksidun bagusaken sapa ingsun adzanna ing penyono lebih lawan pangeranku. Aku husnul dzan karo Gusti Allah. Gusti Allah mesti ngapura karo. Jadi istilah saat ini apa? Positif. Berpikir positif. Saya tidak pernah menduga yang jelek kepada Allah. Walaupun saya berdosa setiap saat, saya pasti diampuni oleh Allah. Jadi akhirnya sing koyo-koyo, sing tanda tangan kongres itu diambil itu. Wawah yang ribu ucapan seperti itu, wawah utawi ahadu ngomong menunggu iku yang dibukara orang yang khusnuzon kepada Allah itu tidak pernah kendor dalam berbuat baik. Ya karena khusnuzonnya itu justru malah dia punya kelihatan untuk menumpuk kebaikan sebanyak-banyaknya. Lek sampai lebih di penyono sesuk iki perpekan mesti akeh sing blonjo. Nek akeh wong blonjo engko dagang aku laris sama mesti kulaane ditambah. Nggih. Nek sampean yakin ngamal kuwi dibales karo Allah, khusnuzan ning Allah, di Allah iki lek bales mesti luwih akeh. Sampean mesti ngamal ditambah luwih akeh. Iku jenenge wong khusnuzan. Lek wong iki khusnuzan ora kulaan. Wis ngerti lek sesuk perpekan. Wis ngerti lek sesuk akeh wong butuh blonjo. Lan regane yo ndak larang mergo akeh sing butuh. Dan kok malah kok oleh sampean tutup. Terus sampean ngomong aku kesuwen. Mesti wong-wong kudu rene ngetri bathi. Yo barang tutup kok rene ngetri bathi dalane ngono. Nek wong tuku memang tetep tuku. Kenyataan bahwa perpekan itu mesti terjadi. Kenyataan bahwa pas perpekan itu rego larang itu memang iya. Kenyataan lek kowe perpekan iku golek bathi gampang itu iya. Tapi lek kowe gak ana tumandang sing dienggo ngajari kuwi terus sapa sing arep tuku entuk kono malah mbok tuku. Kenyataan bahwa Allah itu Maha Pengasih betul. Kenyataan bahwa Allah itu selalu memberi ampunan itu betul. Dan kenyataan bahwa Allah itu memberi pahala yang berlipat-lipat dari perbuatan baik yang sekecil apapun betul. Tapi lek kowe gak duwe setrum sing kira-kira arep nampa saluran kuwi terus mbok ada nopo? Kowe cerita wae iki bakale aku arep oleh banyu akeh ya boleh mendung kok ngene. Aku arep oleh banyu akeh. Tapi sampean duwe timbo dikurepno kabeh. Kenyataan ada air mengalir, kenyataan ada hujan lebat, kenyataan talang mancur, tulang-tulang bangun itu benar, enggak salah. tapi tetap pegauman mergo kowe orang gowo timbo sing mbok dangakno niku jenenge gorohnya itu di sini. Napa kok khusnuzon sing model ngono diarani goroh karena tidak dibuktikan dengan aktivitas yang mendorong khusnuzonnya itu. Lalu asana lalu nombaku saken sopo ahad adzona yang penyolone biro bini kelawan pengerane ahad wa asana montoyeti bagus saken sopo ahad ala amala yang amal lek uangku ngerti kulaan si teh berarti dia kan ngerti khusnudzon mesti kulaannya ditambahin lah mesti ini tambahinnya aku lari watalan banjur moco sopo Syekh Hasan al-Basri qawlahu indawi Allah Azza wa Jalla wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum birabbikum aradakum fa'asbahtum ardakum fa'asbahtum minal khasirin wa dhalikum utai mengkono-mengkono penyono oleh ngapu wah itu dhanukum penyono mudiwe ala dikang dhanantum kang wis nyono sira kabeh birabbikum kelawan pangeran sira kabeh arda wis ngasoraken sapa rabbukum kum ing sira kabeh fa asbahtum mengko dadi sira kabeh iku minal khasirin setengah saking kira-kira wong kang rugi kemek nyono-nyono tok penyonomu ku bener tapi terus saya penyono jero kowe ora tumandang ala kuwi lho sing salah penyonomu wis bener wa kana ana ono sapa Syekh Hasan al-Basri ku yakunu dawuh sapa Syekh Hasan radhiyallahu anhu ngene setunggalipun pengajian Syekh Hasan dawuhaken ibadallah ittaqu hadhihi al-amani fa innaha awdiyatul halakati halawna fiha wallahi ma atallahu abdan bi amani khairan fid dunya wala fil akhirah ittaqu ibadallah he kawulane Allah cara sakniki derek-derek para rawuh jamaah pengaosan sedaya ittaqu itaku podo ngati-ngati sira kabeh. Hadhil amannya iki pira-pira penyono, iki pira-pira pengarep-arep semu. Pengarep-arep semu men, teng pengarep-arep tanpa diikuti aktivitas. Kudu hati-hati penyono sing model ngoten niku. Mergo napa fa illah. Moko sak temene hadhil aman iku audiatul halakati piro-piro jiwane kerusakan wong kadung kebrowok duwe keyakinan ning jerone lamunan artinya lamunan tapi sing dikemas seakan-akan itu keyakinan betul. Tanpa ada aktivitas yang dilakukan itu adalah audia ibaratnya jurang sapa sing wis kadung mlebu seakan-akan gak bisa keluar kayak napa optimis e wong main judi. Nggih ta? Wong kadung blowok mriku mentas ae. Mentas ae. Soale oleh bathi berlipat-lipat ning tanpa kangelan. Enak, enak kene enak. Tapi kan dari 1000 bahkan 2000 kemungkinan itu sing tiba ning dhewe sampe stokno. Cara kalae ping 1000 ade oleh menang sepisan. Anggap deh. Dan itu lewat normal waktu bogo menjelajahi perkara sewu sing podo-podo gak mesti ne. Dan itu bogo ngasak atau ngasak. Ngasak kerontokan gabah ning sawah, ngasak kobuan sak kobuan. Sewu dino yo salah sewu kobuan. Nah itu namanya realistis. Gitu. Dan ini gue betul ngerti lagi, jadinya kok mengharap-harap aku di ngapura Gusti Allah, di ngapura Gusti Allah tapi terus sama nunggu dosa Jadi baca di pasal itu ngarep-ngarep kamu, yang boleh rasa harap-harap, langsung nggak apa-apa. Saiki 10, sesona 10, sesona 10, setahun lah yang setelah 1600 keapian. Ya lah, kalau 1600 keapian gue, kalau bisa Allah ditompo jadi lipat 10 mana kan berarti wes 36 keapian. Lagi apa tuh? Jadi ngamal itu bukan perlu kata-kata, tapi sitik sing ajeg. Susahkan. Jadi unen-unen sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Karpe ora ubah lah. Duh, maka mesti sanjeng apik. Ya ora duwe temenan wae. Kowe wegah malah ya. Wae wegah. Lah ini. Engko gara-gara wong niku enggak ada amani. Amani itu jamak dari umniyah. Nah, pengarep-arep semua niku wae. Mergo niku pancen audiatul halaka Tuhan laun akan bakal dipanggok no siro kabeh pihak yang dalam audiatul halaka. Hati-hati. Wallahi demi Allah, ma'ata durung tau maringi sapa Allah gusala abdan ing kawula bi amani iki mung kelawan lamunane kawula tok iki durung tau enak. Ya senajan oleh bisa lamun iku oleh ora nek sing larang ning kenyataane ya ngono ya mene. Kurang tahu, Gusti Allah maringi sing model lamunan tok kurang tahu. Tenan. Khairan padha uga iku kabagusan di dunia ing dalem dunya wala fi akhirat lan ora tahu Allah maringi kebagusan sing akhirat meng modal lamunan durung tahu. Ngene. Pengen mangan sate ya kudu gumregah budal ngene bakul sate minimal kudu bengok. Ana bakul sate lipat ya kudu bengok. Sate kudu ngono iki kok ngamal paling ngene. Dene bakul sate sampean meneng. Wis beja-bejane pokoke engke lek bakul sate nira aku pengen sate mesti digaeki. Kurang tahu hasil kon. Dereng tahu iku ta, Dik? Ana wong meneng ae nek diratan terus bakul sate wedhiya lho iki. Aku tak meneng ae. Lek pancen bakul iki awas tenan nek rahmati Gusti Allah mesti teko ning terus sate mesti teko. Meneng. Apa yo iso? Dunia ini tidak hanya lamunan. Apalagi akhirat. Mboten saged. Neng dunia ora duwe cewekan ngamal saleh kok pengen swarga tanpa hisab modal ngono. Iki. Wakata balan nulis. Nulis sapa Abu Umar Al-Mansuri. Sapa Abu Umar Al-Mansuri ila ba'di ikhwanihi maring setengahe pira-pira kancane Abu Umar Al-Mansuri. Kiai Abu Umar Al-Mansuri kirim surat mengenai kancane. Isine amma ba'du. Fa innaka qad asbahta tu'aminu bituli umrika. Wa tatamanna 'ala Allahi al-amaniya bisu'i fi'lika. Wa innama tadribu hadidan baridan. Fa innaka satemene sira iku kok asbahta teman-teman dadi sapa sira dadi iku tu amilu wis ngarep-ngarep sapa sira dituli umrika kelawan dawane umur sira. Kowe saiki sing mbok angen-angen umurmu pengen dawa padahal wis tuwa. Karepmu pengen urip 1000 tahun lagi karepmu. Ning nyatane kowe tumandang ibadah salah patek kuwi. Melok ngaji sak kaset ngene wis kudu mulih. Mergo sing kebelet nyung sing ayang-ayangan sing gringgi men. Macam-macam. Wong banyak wis tuwa, gak kena dipai to ni. Wong wis tuwa kok pengin napa? Umure dawa. Terus akhirnya kuwi lamun, wata tamanan. Lamun-lamun malar mandar menawa-menawa ngono, bolak-balik ngono mandar ngene iki. Aku nom nah saya Wata taman nalang ngarep-ngarep sopo siro ala Allah ing Gusti Allah, ngarep-ngarep al-amaniya ing piro-piro pamunan, tapi kenyataan sing mbok lakoni bisu ifiknika kelawan eleke gawe sira. Umurmu wis tuwa, cita-citamu pengen dinapura Gusti Allah lan oleh ganjaran ya. Kan ning sampe tuwek kowe panggah gedhe. Jare tua-tua kelaki semakin tua semakin jadi. Gitu nggih. Niku lek modelmu ku ternyata apa sebenarnya yang kamu lakukan itu? Wa inna ma tadribu. Sing mbok lakoni ku ning tadribu apa istilahnya mengukuhi sopoh siro hadidan yang resi baridan kan adem rasa semat gue kepengen gawe lah jingsing lah tapi resi ini buat kukuhi nganggur tanpa mbak apa ya iso karena lu pengen urip ning dunia iya seneng-seneng terus tapi ibadah yang isi koma. Napa ya iso salah karo delok TV? Ya boten iso. Boten saged. Wong niku tolak belakang terus. Jadi lek jenengan kepengin ngibadah sing sregep, ya urusan sing liyane ibadah kudu disodo. Minimal kesan-kesan selain ibadah itu harus terhilangkan dari hati. Nek niku pun masuk panjen kesan selain Allah enggak masuk ke hati niku senajan kegerujuk kesenangan dunia kaya napa jenengan boten gampang kepilo. Wonten. Ning suwali senajan sampean gak nyekel duit blas. Tapi lek kesan keenangan dunia niku mlebu teng ati, senajan sampean gak nyekel duit, sampean pada seneng mawon berdunia. Seneng berdunia wes niku malah rugi pindho. Jatah-jatah marat api di seneng dunia gak tau keturutan kesenengane, ngibadah kadung ilang, kujur niku. Mulane pengen oleh God posisi di hadapan Allah. Apalagi posisi roja. Orang yang optimis terhadap rahmat Allah, sampun tamtu tiang niku kedah napa? Barno, barni optimisnya itu, cita-citanya itu, keinginan-keinginannya itu dibarengi dengan aktivitas yang mendukung. Neng sekali-kali ampun dia, sekali-kali ampun dia. Aktivitas yang dia lakukan itu sama sekali bukan itu yang mendorong Allah untuk nuruti kersane. Dikira semuanya mungkin dah. Jare kon tandang. Tapi jare tandang ku ora enek apa-apa. Nih, pancen ora enek apa. Timbul ku ora dadi ndak. Lah kok enek wong dangane timbul pirang-pirang teng kritisan. Teng iso talang timbul di dangane kabeh terus gendang apa ngoten. Mboten. Soal udan gak udan niku enten wayahe dhewe, enten carane dhewe, enten ketentuane dhewe sing itu ditentokne Allah Subhanahu wa taala. Ning bahwa kowe kepengin oleh bagian banyu udan kuwi kudu masang timbul. Oh, ngoten lho. Dadi sing mana iku oleh banyu udan kuwi dudu timbulmu. Karena pancen ana udan. Ngerti lho, masa ngerti bro, kurang-kurang lek gak udan, tetep orang-orang banyu udan. Tapi senajan ana udan diwujud kaya apa lek kowe gak tumandang masang timbo ya ora uman banyu udan. Paham ya? Ini ngomong dadi anu kok menapa omong-omongan polemik itu sudah berabad-abad antara kodok kotor dan ikhtiar. Ini pun mulai kitab tahu ke tahun pinten mawon nganti saniki niku terus ada semacam paradok antara ini kodok kodar kali ikhtiar jadi kan ikhtiar ya kok jadi ikhtiar gak enak apa-apa nih no. Jadi kan kan mantep rojak ngarep Allah tapi kan ngamal iya tau kok mulak Jadi betul mulai, betul sama sekali betul mulai. Mau dikumpul enten pilah-pilahan itu. Masang timbo ki perintah cembu-cembu lakoni. Tekani banyu dan itu peparing Gusti Allah yang mesti ditekakno. Sampan kurek gak masang timbo, ya udane panggah teko. Ngoten lho nggih. Sampean masang timbo pirang-pirang, ya udane nggih panggah teko. Sampean ngunio sak dunya ora udan nek waya udan ya panggah. Udan. Itu peparing. Tapi senajan Allah bendino mari udan, wong sampean ora tau masang timbo ya ora oleh banyu. Dah. Nah. Nah, timbone nggih mboten sami kok. Timbone mboten sami. Nah, disitulah yang namanya kebijaksanaan ketuhanan. Wong ngono kalane sing digawe ning daerah akeh timbone, ana daerah sing ora digawe timbo. Tapi digawe liyane. Ngerti lho nggih. Allah ini ngoten. Teng Mekah diparingi Masjidil Haram. Diparingi Ka'bah. Donga teng mriko mandi. Teng Mu'tazam donga gampang kabul. Ditampa Allah dituruti panyurane sing donga. Ning tanah Jawa ora enak. Lah kaya mboten adil nggih. Ya mboten adil. Tapi ternyata mboten. Mboten. Lagi nanti ni aku nanti jauh. Sopo wonge sing pas menangi mulai mendung sampai udan. Kok dee ora wali Gusti Allah? Gak mulai mendung sampai terjadi udan terus pas posisi kono ku dee gedeng donga. Ustaz coba Tuhan. Tapi lah sing akeh wonge lali Gusti Allah ta wayah nanti lali ta. Akeh sing lali bar sing eling. Wayah mendung itu sing kalian dhisik pemean. Kuwi kabar anu sing kalian dhisik. Montor urung dilebokno garasi, lho kalian. Tapi bahwa hujan itu awalnya adalah banyak malaikat yang berdatangan untuk nyebar hujan itu belok ngamini dungo sampean, ini sampean enggak pernah terpikir ke situ. Mana nih? Wes yo mami wes diumumno liwat mayang kararita ya gampang lali wae. Nek akhirane Allah ternyata antarane Mekah kali Tanah Jawa niku frekuensi iki ke kekarepan karep jalane udan tepe wong Mekah niku mesti setahun udan pisan. Kalau saya Ka'bah, itu lagi. Nah, karena seorang ini kayak hutan bolak-balik. Tapi uang fasilitas itu gak pernah digunakan. Warta pirang-pirang yang rata bawa telepon. Ya, sama dewe. Sama dong, alam, ada warta. Iya, mulia ada warta. Tapi lagi orang jemur nomornya, orang nyambung. Gitu. Allah memang sudah menyediakan saluran rahmat, saluran macam-macam. Allah belum pernah berhenti jadi Allah. Lurung tahu anak sing demo Allah kan berlurung tahu anak. Masih terus Allah berkuasa dan itu tidak akan pernah berhenti. Tapi bukan berarti terus kamu enggak perlu bergerak. Justru kemuliaan kamu sebagai khalifah itu diberi wewenang untuk bergerak. Neng ojo GR. Kok terus yang marah ibu sholong ini mereka gerak ini lho, keliru. Itu tak yang harus diimpet. Gerak itu harus terus dijalankan sebagai perintah dan kemuliaan. Tapi posisi gerak itu jangan sekali-kali kamu pasang sebagai sesuatu yang memicu Allah untuk memberi. Enggak. Soal memberi ini, kue ngowo gak ngowo tetap diberi. Sehingga jadi soal iso nombor taurah. Jadi yang ditutup sudah iso nombor taurah. Soal pemberi terus diberi. Ada. Ada uang itu lorong. Disuguhi kopi gak wani ngombe. lorone darah tinggi kalau kau disuguhi kopi. Karena lo pada jahat, nah itu kopi aja. Nah, uang ini boleh hati ni lorong. Disuguhi nong ibadah lagi umbe. Soalnya hati ni lorong. Enggak mangan ibadah, si suku makanan darah tinggi pun ada tak? Enggak boleh rohani ni lorong itu tak? Ditulis salah tu orang terakhir bangun umbe. Niku, lagi mungkin-mungkin kalau panjangnya diparingnya mana yang waras ya. Jadi lagi dijumi peparing Allah sakit dan dokoh dan dipangan ya. Itu jenis hati sehat. Monggo kita tutup tadi rumah sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa barakallahu ala sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa ka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sadidna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kulli yawmin bi khayri kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana taqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.